Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqul rabbuna jalla fi 'alah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jall wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam Bahjah Qulubil Abrar, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-30 dan sudah menyelesaikan penjelasan hadis tersebut. Kita bisa mengetahui dari hadis tersebut, hadisnya cukup pendek. Secara konteks berkenaan dengan orang yang safar dan orang yang sakit ketika tidak bisa menyempurnakan agamanya atau ibadahnya. Maka ketika itu Allah tetap mencatat kesempurnaan ibadahnya, kelengkapan ibadahnya, walaupun dalam kondisi safar atau sakit. Kemudian ada faidah kemarin juga bahwa tidak sebatas itu saja. Bahkan Syekh menyebutkan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak bisa menyempurnakan ibadah, ya, dalam kondisi sakit atau safar. Nah, seperti sholat sambil duduk. Nah, kalau ketika safar mungkin tidak bisa melakukannya, sholat-sholat yang bisa dilakukan di rumah. Nah, hadis yang menyebutkan ketika safar dan ketika sakit dia tidak bisa melakukan sebagian ibadah tapi tetap dicatat. Maka termasuk dalam pembahasan hadis ini, siapapun yang tidak bisa menyempurnakan ibadah-ibadahnya, nah, dengan alasan ya karena dia tidak mampu untuk menyempurnakannya. Baik. Termasuk juga dari situ kemarin sudah diambil faedah, ketika memang tidak bisa melakukan sebuah ibadah karena terhalangi oleh ibadah lain, apakah ibadah lainnya lebih afdol atau sebanding. Karena kita sudah mengetahui dalam usul fiqh bahwa apabila ada kewajiban dalam satu waktu dituntut untuk melakukan keduanya atau lebih dari dua, maka diutamakan yang lebih afdolnya, itu yang didahulukan. Ketika ada satu waktu, ada ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan, maka tidak bisa digabung, tidak bisa ini dulu kemudian itu, enggak bisa. Maka pilih yang lebih afdal. Maka dalam kondisi itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat dua-duanya walaupun kita melakukan hanya salah satunya. Taib, alhamdulillah, dari penjelasan beliau rahimahullahu taala sangat jelas sekali, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita membaca satu hadis pada kesempatan kali ini. Hadis yang ke-31. Qala rahimahullahu taala al-haditsul hadi wa thalathun عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه amri qadikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-31 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asri'u bil janazati, segerakanlah pengurusan jenazah, pengurusan mayit. Nanti akan disebutkan masalah apanya diurusi itu. Fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunahu فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ. Kalau jenazah itu baik, maka kebaikan pula yang kalian segerakan untuknya. وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. Sebaliknya, jikalau mayit itu jelek, maka kejelekan yang segera kalian tanggalkan dari pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara konteks berkenaan dengan jenazah, berkenaan dengan mayit. Akan tetapi nanti insyaallah dalam penjelasannya Al-Syekh menjelaskan tidak hanya berkenaan dengan itu saja. Tidak. Sebagaimana yang kita ketahui dalam judulnya Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Ini Jawami'il Kalimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. hadisnya, lafadznya tentang ini, dan ada faidah-faidah tentang yang lainnya. Seperti hanya hadis yang sudah kita lewati pada hadis ketiga puluh. Ya. Nah, berkenaannya dengan sakit, dengan safar, tapi ternyata tidak berkenaan dengan itu saja. Nah, ini bisa kita ambil pemahaman dalam masalah ini, masalah itu. Tapi kita coba lihat. Sekali lagi hadis ini berkenaan dengan jenazah. Nah, hadzal hadithu, kata beliau, muhtawin ala masailin usuliyatin, ala masaila usuliyatin wa furu'iyatin. Hadis ini, kata beliau, mencakup masalah-masalah usul dalam agama, masalah pokok dalam agama ini, dan juga masalah-masalah cabangnya. Nah, jadi hadis ini menyebutkan masalah pokok dalam agama dan masalah cabang dalam agama. Kok bisa seperti itu ya? Nah, kita lihat nanti penjelasannya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati. Maka sabda Rasul alaihi salatu wasallam, asri'u bil janazati, segerakanlah pengurusan jenazah itu, yashmulu al-isra' bitagsiliha wa takfiniha wa hamliha wa dafniha. Ini mencakup seluruh perkara, baik itu memandikan jenazah harus disegerakan, mengkafaninya jangan ditunda-tunda, membawanya ke kuburan jangan dinanti-nanti, wa dafniha, begitu pun menguburkannya. Wa jami'u muta'alliqati at-tajhizi, dan ini pun mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah tersebut. Walihada, oleh karena ini, kanat hadhil umur min furudil kifayah, perkara ini termasuk dari fardu kifayah, karena bisa sebagian orang melakukannya dan bisa tergugurkan, nah, untuk orang lain. Wa yustathna min hadha al-isra' idza kana at-ta'khiru fihi maslahatan rajihatan. Dikecualikan dalam penyegeraan pengurusan jenazah itu baik apabila mengakhirkannya ada kemaslahatan yang lebih besar, ada kemaslahatan yang nyata yang itu lebih besar. Apa diantaranya? Qala rahimahullah, ka'an yamut bagtatan, seperti ada orang yang mati secara tiba-tiba. Ya. Fa yata'ayyanu ta'khiruhu hatta yatahaqqaqa mautuhu. Maka ini jelas sekali harus dinantikan pengurusannya, harus dinantikan, harus ditunda kepengurusannya. Nah, sampai betul-betul diyakini bahwa orang tersebut meninggal. Li'alla yakun qad asabathu saktatun, karena bisa saja orang tersebut ya tertimpa saktah, tertimpa semisal mati suri. Ya, ada orang mati tiba-tiba. Ini harus dipastikan dulu mati apa enggaknya. Nah, jangan langsung wah ini hadis ini nih. Ya, segera diurusi, dimandikan ya. Nah, ternyata pingsan. Ya. Kalau pingsan masih bernafas, ini mati suri, sakta. Ya, jantung berhenti. Nah, diperiksa enggak ada nafas, tapi masih hidup. Ada yang seperti itu, ada. Ya. Istilahnya sakta. Kalau di kita mati suri. Jadi ini dikecualikan. Ya, kalau memang matinya mendadak, matinya dadakan. Wayan bagi aydan ta'khiruhu li kasratil jam'i. Dan seyogianya juga diakhirkan atau dinantikan kepengurusan jenazah tersebut, disolatkan atau yang lainnya, li kasratil jam'i, supaya banyak orang yang menyolati. Ya, supaya banyak orang yang menyolatinya. Mungkin sudah ada kabar dari kampung ini mau datang, dari kampung itu mau datang. Ya, kuburnya sudah selesai, misal. Ya, tunggu sebentar, ya, dinantikan sebentar. Boleh, boleh. Ya, apa tujuannya? Likas rotil jamak, supaya banyak orang yang menyolatinya. Auli huduri man lahu haqqun alaihi min qaribin wa nahwih. Atau ada kehadiran, menunggu kehadiran orang yang memiliki hak atas mayit tersebut, dari kerabat atau keluarganya. Karena yang berhak mengurusi seseorang yang sudah menjadi mayit itu kerabatnya, ya, atau keluarganya, itu yang berhak. Nah, jadi jangan asal kita memandikan, jangan asal kita menguburkan, ya, kecuali kalau memang kerabat dan saudaranya itu tidak bisa mengurusinya, ya, atau tidak memungkinkan untuk mengurusinya dalam waktu yang dekat. Karena yang berhak untuk mengurusi itu, ya, adalah keluarganya. Baik. Waqad allala dzalika bimanfaatil mayyit litaqdimihi lima huwa khairun lahu minan na'im. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam hadis ini alasan penyegeraan jenazah tersebut. Apa alasannya? Ya, karena ada manfaat untuk mayit tersebut ketika menyegerakan pengurusan jenazahnya. Nah, apa bentuknya? Lima huwa khairun lahu minan na'im. Karena ada kebaikan yang akan dia dapatkan berupa nikmat-nikmat kalau disegerakan. Dan kalau juga tadi apa disebutkan yang pertamanya, kalau mayit tersebut orang baik. Aw li maslahatil hayyi bisur'ati fil ibadi anisyar. Atau karena ada alasan yang disebutkan oleh Rasul, menyegerakan jenazah itu ada maslahat bagi orang yang hidup. Apa maslahatnya? Menyegerakan, terjauh dari kejelekan kalau yang mati itu orang jelek. Nah, kalau rahimahullah, beliau mengatakan selanjutnya, wa idza kana hadza ma'muran bih. Perhatikan, secara teks hadis ini berkenaan dengan, ya, nikmat setelahnya, ya. Tapi paragraf ini beliau menyebutkan lain dari itu, wa idza kana hadza ma'muran bihi fi umuri tajhizihi. apabila hal ini Rasul memerintahkan dalam urusan pengurusan jenazahnya, famin babi aula al-isra fi ibra'i dhimmatihi min duyuni wa hukuki alaihi min duyunin wa hukukin alaihi fa innahu ila dhalika ahwaj. Maka termasuk lebih utama lagi ketika menyegerakan fi ibra'i dhimmatihi, menyegerakan tertunaikannya tanggungan-tanggungan mayit tersebut, menyegerakan tanggungan mayit tersebut, min duyunin wa hukukin alaih, hutang atau ya, hak-hak yang harus ditunaikan olehnya. Fa innahu ila dhalika ahwaj, maka hal yang seperti ini lebih dibutuhkan lagi. Hal seperti ini lebih dibutuhkan lagi ketika Rasul memerintahkan untuk menyegerakan pengurusannya. Kalau orang itu baik, ya, maka kebaikan akan dia dapatkan. Kita segerakan kebaikannya. Kalau jelek, maka ya, kejelekan yang segera kita tanggalkan dari tanggung jawab kita. Nah, di samping itu, ya, beliau menyebutkan termasuk hal yang lebih utama dari itu, kalau kita menyegerakan tanggungan-tanggungan yang harus dia tunaikan, seperti hutangnya, hak-hak yang harus dia tunaikan, dan yang lainnya. Ini ya, lebih utama lagi. Kenapa? Karena ya, itu dibutuhkan oleh mayit tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis yang banyak bahwa ya, hutang itu akan ya, mengganggu nanti di akhirat. Ya, nah, menghalangi seseorang dari nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepadanya. Nah, maka ini termasuk thalabah ini yang suka ngutang, ini jangan gampang-gampang ngutang. Ya, pengen dikit ngutang. Pengen dikit itu ngutang. Jangan ya, sekedar ya, pengen icip-icip ngutang ya, sekedar icip-icip kok ngutang. Jangan ya. Seandainya mati ya, itu tanggungan antum ya. Baik. Jadi tidak hanya itu ya, oleh Syekh rahimahullah. Wafihi, berikutnya, kabasi. Dalam hadis ini juga, al-hathu alal ihtimami bisya'ni akhikal muslim hayyan wa mayyitan. Dalam hadis ini, ya, ada faidah juga, dorongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan ya, urusan saudara kita yang muslim, baik saudara kita masih hidup atau sudah mati. Ya. Kalau saudara kita punya hutang kemudian mati, segera kita hubungi yang bertanggung jawab atau keluarga yang akan ya, mengurusinya. Pak, si fulan punya hutang kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Ya. Saya tahu persis. Beritahukan ya. Bisa saja yang punya piutang tidak tahu bahwa orang ini meninggal ya. Nah, maka antum jangan sampai ya, pulang liburan ternyata liburannya gak balik lagi ya. Orang yang di sini nanya-nanya, si fulan kok kemana gak balik lagi, udah masuk. Emang kenapa nyari-nyari si fulan? Punya hutang ya. Coba ya. Ini beberapa kejadian pernah seperti itu. Antum jangan sampai terjadi ya. pulang meninggalkan pondok, pindah dari pondok ini meninggalkan hutang. Yang di sini ya tahu persis dia punya hutang. Nah. Baik. Jadi dalam hadis ini dorongan dari Rasul ya, untuk setidaknya memperhatikan saudara kita, baik dalam kondisi saudara kita masih hidup atau saudara kita sudah mati. Wabil isra'i ila ma fihi khairun lahu fi dinihi wa dunyahu. Dan juga menyegerakan bagi saudara kita itu sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada saudara kita ya, baik dari sisi dunia atau agama ya, kita segerakan. Ada kabar gembira untuk tetangga kita, maka ya, ketika kita bisa menghubunginya dengan secepatnya, secepatnya kita hubungi, secepatnya kita kasih tahu ya. Kenapa? Menyegerakan kebahagiaan bagi saudara kita ya. Nah, segera hubungi. Baik. Kalau itu berupa kabar gembira ya. Dari mana? Dari hadis ini ya. Asri'u bil janazah. Kalau sudah mati harus segerakan. Kenapa? Kan ada kebaikan kalau orang itu baik ya. Maka bisa diambil faedah oleh beliau di sini sebutkan. Nah, ketika masih hidup ya, ketika ada kabar baik tentang saudara kita ya, maka segera beritahukan. Nah, jangan apa? Ditunda-tunda. Ya. Bikin penasaran orang omongannya. Jangan. Ya. Wah, alhamdulillah kamu ya. Kenapa emangnya? Nantilah pokoknya. Loh, apa? Ya. Udah ngomong-ngomong kayak gitu kok ditunda-tunda. Ya. Ini apa? Mempermainkan. Jangan. Kalau ada kabar baik, ya. Bicarakan. Ya. Kalau emang itu baik, jangan tunda-tunda. Ya. Kalau itu baik. Ya. Nah. Jangan membuat fudul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada saya apa sih? Ya apa dong? Wah pokoknya nanti aja. Lah, nah, jangan. Kalau itu kabar baik, maka segera sampaikan. Dari mana? Dari hadis ini. Ya, faedahnya. Baik. Baik dalam masalah agama atau masalah dunia. Kama anna fihi al-hathu 'alal bu'di an asbabis syarr. Maka sebaliknya pun seperti itu ya. Ada dorongan di Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk menjauhi sebab-sebab kejelekan. Ya, wa mubaadatu al-mujrimin, dan menjauhi orang-orang jelek. Hatta fil halati allati yubtuliyal insanu fiha bimubasyaratihim. Sehingga orang lain ya, bisa terganggu ketika bertemu dengan orang tadi. Ya, ini pun sama kebalikannya. Nah, apapun bentuknya, apakah bentuknya orang jelek, ya, apakah bentuknya jalan berlubang, apakah bentuknya situasi yang jelek. Nah, kabarkan. Nah, kenapa? Ya, syarun tuqaddi fa syarun tad'unahu an riqabikum. Kejelekan yang segera ditanggalkan dari pundak-pundak kalian. Nah, ketika ada orang jelek datang orang baik, baru dia enggak tahu apa-apa. Terlihat ya, orang jelek tadi mengakrabi teman kita yang baik itu, dia tidak tahu ya. Kasih tahu ya, hati-hati saja dengan orang jelek seperti itu. Bukan menjelek-jelekan, tapi ya pelajari sajalah. Ya. Nah, kebalikan dari menyegerakan kebaikan. Ya. Taib. Ini yang sudah tadi disebutkan masalah furu'. Ya, sebagaimana saya tadi sebutkan. Hadis ini ya mengandung masalah usul dalam agama dan masalah furu'nya. Ini masalah furu' tadi sebutkan. Nah, dalam muamalah, menyegerakan kabar baik, itu masalah furu'. Berikutnya masalah usul. Wa fi hadzal hadits itsbatu na'imil barzakhi wa adabihi. Dalam hadis ini Rasul menetapkan adanya nikmat barzakh dan azab barzakh. Azab kubur dan nikmat kubur. Apa alam barzakh? Alam barzakh itu ya, nikmat barzakh atau yang disebut dengan barzakh itu sesuatu yang akan dialami oleh seorang hamba antara mati dia dan dibangkitkan nanti di hari akhir. Itu rentang waktu itu disebut apa? Barzakh. Dan rentang waktu itu ada nikmat kepada orang-orang yang Allah berikan dan ada azab kepada orang-orang yang Allah berikan. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan pasti ada itu. Ya. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, ya kan? Kalau orangnya baik, kebaikan juga yang kalian segerakan untuk orang tadi. Baik. Waqad tawatarat bidzalikal ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh penjelasan tentang nikmat barzakh dan azab barzakh ya, termasuk nikmat kubur barzakh itu ya. Kalau yang dikubur nikmat kubur, coba kalau yang dimakan oleh ikan, diterkam oleh buaya ya, dikubur enggak? Kan enggak ya. Apakah mengalami nikmat barzakh? Ya mengalami juga, sama ya. Tapi ada alam barzakh bagi dia. Ini sudah mutawatir hadis-hadisnya tentang nikmat ini dari hadis yang banyak dari Nabi SAW. Wa anna mubtada'a dzalika wad'uhu fi qabrihi idza tamma dafnihi. Dan alam barzakh ini bagi yang dikubur itu dimulai ketika dia diletakkan di kuburan kemudian ditutupi tanah sampai selesai. Maka dimulai dari situ alam barzakh bagi dia. Falihadza yusra'u fi hadhil hal alwuquf ala qabrihi wa du'a ilahu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat atau mengajarkan syariat dalam kondisi seperti itu kita berdiri dan mendoakan mayit. Ya. Wal istighfar, dan juga memintakan ampun untuk mayit tersebut. Wasu'alallah lahu at-tsabit, dan kita meminta kepada Allah supaya jenazah tadi diberikan kekokohan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Terakhir dari hadis ini, wa fi hadza aydhan, dan pada hadis ini juga at-tanbih ala asbabi na'imil barzakh wa 'adzabih. Ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab datangnya nikmat barzakh dan adzab barzakh. Apa itu? Wa anna asbaban na'im as-shalah. Sebab-sebab seseorang mendapatkan nikmat di alam barzakh adalah amalan soleh. Liqaulihi fa in kana salihatan, ya kan? dari sabda Rasul, kalau orang yang mati tadi orang baik, orang soleh, wassalahu kalimatun jami'atun tahtawi ala tasdikillah wa rasulih. Ya. Kesolehan itu adalah kalimat yang umum yang mencakup, ya, membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, ya, wa ta'atillah wa rasulih, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Fahuwa tasdikul khabar, ya, bentuknya bisa saja membenarkan kabar-kabar dari Rasul. Wal imtithal al-amr, menjalankan perintah. Wajtinab an-nahi, dan menjauhi larangan. Ya. Wa annal adzaba sababuhu ikhlalu bis-shalah. Maka sebaliknya, ada azab barzah itu ketika, ya, seseorang tidak melakukan kesolehan. Nah, bentuk apa tidak melakukan kesolehan? Imma lisyakin fiddin, bisa saja dia ragu dalam agamanya. Ya, maka kita jangan menjadi orang yang ragu dalam beragama. Pastikan, ya, saya meyakini ini, saya meyakini itu, pastikan, ya, bahwa inilah yang difahami oleh sahabat dulu, bahwa inilah yang difahami oleh salafus salih dulu. Nah, bukan pemahaman yang nyeleneh yang ada pada zaman ini. Kita pastikan, ya, tidak ada keraguan dalam agama. Jangan seperti orang yang ditanya, ya, kamu memang yakin ada Allah? Wah, katanya sih ada. Lah, jangan, ya, katanya sih ada. Loh, jadilah orang yang yakin, ya. Kalau itu ragu dalam beragama, awijtira alal muharram, atau, ya, seseorang tidak soleh itu kalau dia lancang untuk melakukan keharoman. Aulitar kisayin minal wajibat wal faraid, atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Wajamiul asbab al-mufassalah fil ahadithi wal athar tarji'u ila dhalik, dan segala bentuk-bentuk sebab yang bisa mengantarkan kepada azab kubur itu kembalinya, ya, kepada hal tadi, menjauhi kewajiban, meninggalkan kewajiban, lancang mengerjakan keharaman, atau ragu dalam agama, ya, yang menyebabkan azab kubur itu kembalinya ke situ. Ya, tidak yakin dengan kabar dari Rasul. Ya. Walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang sebelumnya Allah berfirman apa? Fa anzartukum naran taladdha. Ya. Aku peringatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan masuk ke dalam neraka itu kecuali memang orang-orang yang celaka. Apa bentuknya diantaranya? Allazi kadzdzaba wa tawalla, mendustakan, tidak yakin, ya, wa tawalla, dan berpaling, melakukan yang lain dari perintah Allah. Ya. Kadzdzabal khabara wa tawalla anil amr, dia mendustakan kabar-kabar dari Rasul, ya, dan juga berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah, subhanallah, hadis ini mencakup usul dan furu'nya. Ya. Nah, tidak hanya sekedar menyegerakan jenazah, tapi itu ada kaitannya dengan, ya, amalan-amalan lainnya. Baik orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Baik. Alhamdulillah, selesai penjelasan hadis yang ke-31. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang masuk pada hadis yang ke-32. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.